Sabila Low Production untuk panjenengan semuanya. Sabila spesial Aba Burhan. Aku terpaksa bercerai muda. Orang tuamu tiada setuju. Maafkan kasih, maafkan sayang. Terpaksa aku meninggalkanmu. Makasih Aba.